Alhamdulillah. Alhamdulillah. Qawluhu alam nakhluqkum min ma'in mahin faja'alnahu fi qararin makin ila qadarin ma'lum faqadarna fa ni'mal qadirun wailus lil mukadzibin. Bukankah telah kami ciptakan kamu dari air yang hina, lalu kami jadikan dia di tempat yang kokoh, yaitu rahim, sampai pada waktu yang ditentukan. Kami telah menentukan dan kami sebaik-baik yang menetapkan. Celakalah orang-orang yang mendustakan pada hari itu. Ay, maksudnya qala syekh rahimahullah, ay amma khalaqnakum ayyuhal adamiyun, bukankah kami telah menciptakan kamu wahai adamiyun, ini manusia, mimma immahin, dari air yang hina, ay fi ghayatil haqarah, air yang sangat rendah nilainya. Kharaja min baini sulbi wat tara'ib, keluar dari tulang-tulang sulbi, dari tulang sulbi dan tulang-tulang dada, seperti yang dalam surat Tariq. Hatta ja'alahu Allahu fi qararin makin, sampai Allah, yakni kemudian Allah meletakkannya di tempat yang kokoh, wa huwa rahim, bihi yastaqir wa yanmu, tempat yang sangat kuat. Yang di situ dia tumbuh berkembang dan menetap sampai waktu yang ila qadarin ma'lum, sampai waktu yang ditentukan, ai waqtun muqaddar, sampai waktu yang telah ditakdirkan di dalam rahim. Nah, umumnya ini sebagaimana kita ketahui 9 bulan 10 hari atau 6, kadang maju kadang mundur. Nah, sesuai dengan ketentuan yang dibuat oleh Allah. Qala, atau bahkan juga yang ada yang lebih dari setahun mungkin, atau bahkan sampai setahun di dalam rahim. Ini sesuatu yang jarang dan bisa dianggap tidak ada, jadi umumnya 9 bulan. Qala qauluhu faqadarna ay qaddarna wa dabbarna dzalikal janin, kami takdirkan, kami tetapkan dia dan kami atur janin tersebut, fi tilkal dzulumat, di dalam kegelapan-kegelapan tersebut. Ini disebutkan dalam surat Az-Zumar, ada 3, fi dzulumatin salat, dalam 3 kegelapan kantungnya, kemudian kegelapan rahimnya dan kegelapan perut ibunya. Jadi dalam 3 tutup menurut sebagian ulama. Tapi disebutkan dalam ayat tersebut, fi dzulumatin salat, tatawur bertahap mulai dari mani wattut wa naqalnahu, dan kami pindahkan min non nutfah, dari nutfah status mani, kemudian ilal alaqah, kemudian jadi segumpal darah, ilal mudghah, kemudian tahap berikutnya sampai menjadi mudghah, sekerat daging, ila an ja'alahullahu jasadan, sampai Allah membuatnya menjadi sebuah jasad, mulai terbentuk kepala, badan, keluar anggota-anggota tubuhnya, tangan, kaki, terbentuk matanya atau hidungnya, mulutnya. Nah, thumma nufikha fihi ruh, kemudian ditiupkan padanya roh setelah sempurna bentuk janin. Nah, kemudian ditiupkan, Allah perintahkan malaikat untuk meniupkan roh pada janin tersebut di 40 hari yang ketiga. Kemudian di situ ditetapkan takdirnya, disempurnakan takdirnya, ajalnya, usianya, kemudian amalannya, kemudian rezekinya. Rezeki ini banyak ya. Dan kini ini tidak ada yang satu pun yang mati dari banyak enam dan manusia itu, melainkan rezekinya sudah dicukupi. Tidak ada yang berlebih dan tidak ada yang kurang. Juga keadaannya syaqi am sa'id, yang sengsara, celaka, atau yang bahagia. Wa minhum man yamutu qabla dzalik. Ada yang mati sebelum itu. Ada yang mati sebelum itu, sebelum ditiupkan roh. Ini oleh mereka para ulama, kalau janin itu masih artinya berusia 80 hari ke bawah, itu dianggap darah rusak, sehingga wanita itu tidak dianggap nifas. Hukumnya masih sholat. Tapi kalau sudah lebih dari 80, dia mengatakan itu sudah, nah, dia tergolong nifas. Kalau keguguran, dia sebagaimana wanita yang hamil, berhenti sholatnya, puasa. Karena ingat itu dari fatwa Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menerangkan demikian. Ala kulli hal, karena yang memahami ini tentu terkait juga dengan banyak hal hukumnya. Kalau dia mati sebelum itu, tidak disolatkan. Itu juga sebelum ditiupkannya roh atau sebelum 80 hari ini. Kalau sudah terbentuk, dan niat kalau lebih dari 80 itu disolat, atau sudah terbentuk, apalagi sudah terbentuk itu disolatkan. Apalagi kalau sudah lewat 120 hari, tidak ada rohnya kemudian dia meninggal dunia. Qala rahimahullah, qauluhu fa ni'mal qadirun, fa qadarna fa ni'mal qadirun, ay ya'ni bidzalika nafsuhu. Yang dimaksud di sini adalah Allah sendiri. Nafsahul muqaddasah, zatnya yang suci, yang maha suci. Ini Allah sendiri adalah zat yang sebaik-baik yang menentukan, sebaik-baik yang menetapkan semua urusan. Haitsu kana qadaran, yakni ketika dia menetapkan sebuah takdir, tabi'an lil hikmah, takdir tersebut jelas sesuai dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Ini tentunya dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna, maha mengetahui apa yang terjadi sebelum, sedang, ataupun yang setelah kita, nah, setelah yang ada ini. Wa muwafiqan lil hamd, sesuai pula dengan sifatnya yang maha terpuji. Ini semua kesempurnaan ada pada Allah, sehingga perbuatan-perbuatannya pun maha sempurna. Ada yang diciptakannya kemudian ditakdirkannya mati sebelum dia dalam keadaan sempurna, bahkan belum terbentuk, bahkan masih segumpal darah, atau sudah setengah terbentuk, muncul tanpa bentuk-bentuk tangannya, kakinya, kemudian meninggal dunia. Nah, atau begitu menjelang mau melahirkan, ini dia lahir, meninggal dunia. Dan ini Allah Subhanahu wa taala menentukannya dan sesuai dengan hikmahnya. Ada yang diberikan waktu sampai waktu yang sekian tahun, puluhan tahun. Kemudian ada yang diantara mereka dikembalikan lagi ila ardhalil umur. Dikembalikan kepada umur yang terendah, mulai pikun, tingkahnya seperti anak-anak kembali. Nah. Ala qaul wailun yawma idzil lil mukadzibin. Celakalah pada hari itu orang-orang yang mendustakan. Nah, kenapa sampai di bunyi apa? Selalu diulang setelah menyebutkan halal tadi, menunjukkan kekuasaan Allah bahwa kamu itu manusia berkembang dalam keadaan tidak ada, menjadi kemudian dari dibentuk dari setetes mani, berkembang menjadi segumpal darah, sekerat daging, kemudian ada yang sempurna, ada yang tidak, mati. Kenapa diingkari bahwa Allah akan menghidupkan kembali kamu semua? Ini ba'da ma bayyanallahu lahumul ayat wa arahumul ibar wal bayyinat. Tetap juga tidak mau beriman, tetap juga tidak mau mengakui adanya hari kemudian, harannya hari pembalasan. Setelah Allah menjelaskan dan menyebutkan ayat-ayatnya, setelah Allah memperlihatkan pelajaran-pelajaran penting yang ada pada diri mereka sendiri, kejadian-kejadian tentang diri mereka sendiri dan berbagai bukti-bukti lainnya. Ala qawluhu alam naj'alil arda kifata ahya'an wa amwata waja'alna fiha rawasiya syamikhatin wa asqainakum ma'an furata wailun yawma idzin lil mukadzibin. Bukankah telah kami ciptakan, menjadikan bumi itu kifatan, menampung semua ini di dalamnya, ahya'an wa amwata, yang hidup ataupun yang mati. Waja'alna fiha rawasiya syamikhatin wa asqainakum ma'an furata, telah kami jadikan pula di bumi itu gunung-gunung yang tinggi, besar. Wa'asqainakum ma'an furata, dan kami beri kamu minum dari air yang segar. Wailun yawma idzil lil mukadzibin, celakalah hari itu orang-orang yang mendustakan. Qala rahimahullah, ai in ama imtananna alaikum, bukankah kami telah memberi karunia, manna yamunnu dari itu, bukankah telah kami berikan karunia kepada kamu, wa an'amna, dan telah kami beri nikmat, bitasfiril ardi limasalihikum, dengan kami tundukkan bumi ini, tanah ini untuk kemaslahatan kamu, untuk kepentingan ataupun keperluan keperluan kamu. Jadi disebutkan dalam surat surat yang lalu, surat Nuh misalnya, alam naj'alil arda apa yani apa namanya waja'alna lakum arda bisata, Allah jadikan bentangan hamparan sehingga mudah diinjak, mudah dilalui, mudah dilewati, mudah dibuatkan bangunan di atasnya. Itu tuh, dan mudah bercocok tanam. Bahkan juga semakin berkembang digali dan digali lagi apa ya nih, dan apa namanya kebenian ini, hal-hal yang sangat diperlukan oleh manusia. Tidak hanya sekedar barang tambang, mineral, minyak bumi, permata, bahkan juga hal-hal yang lainnya. Faja'alnaha, dan kami jadikan dia kifatan lakum, ya, menampung bagi kamu ahya'an, yang hidup fiddaur, yani di rumah-rumah, mereka yang hidup di rumah-rumah atau yani kampung-kampung. Wa amwatan fil kubur, juga kubur yani mayit, bangkai ya, jenazah-jenazah di dalam kubur. Ini semua ada di bumi ini. Fa kama anna ad-daur wal qusur min ni'amillahi 'ala ibadihi wa minnatihi, fakadzalika al-qubur, sebagaimana rumah, istana, gedung-gedung itu sebagian dari nikmat Allah kepada hambanya dan karunianya, fakadzalika al-qubur, demikian pula kubur, rahmatan fi haqqihim, sebagai rahmat bagi manusia, dan dengan adanya kubur. Dan subhanallah, nah ketika darah pertama tertumpah dilakukan oleh juga oleh sesama manusia, nah subhanallah, Allah tunjukkan betapa manusia itu jahilnya, betapa manusia itu jahilnya, sampai Allah perlihatkan datangkan dua burung gagak yang bertengkar, kemudian yang satu membunuh yang lainnya, diperlihatkan oleh Allah bagaimana cara menanam, subhanallah. Nah rahmatan fi haqqihim, yani kalau tidak demikian, maka bangkai manusia, jenazah manusia terserak-serak di permukaan tanah, dan itu sebuah bukan yang tidak menjadi kebaikan. Wasitran lahum, juga sebagai sitr, penuhnya ini tutup bagi mereka. Ankauni ajsadihim badiatan lisiba, yakni jangan sampai tubuh-tubuh mereka terlihat oleh binatang-binatang buas, wa ghairiha, atau binatang-binatang yang lainnya, terinjak ataupun dimakan ataupun di nah tidak layak. Dan ini juga sebuah karamah, sebuah kemuliaan sesungguhnya buat manusia. Walakin aktsarum la yasykurun, tapi sayang kita banyak tidak bersyukur. Nah qala qauluhu waja'alna fiha rawasiya, dan Allah lah kami jadikan di bumi itu rawasi, gunung-gunung yang tinggi besar, jibalan tursil arda, gunung-gunung yang menguatkan, mengokohkan bumi, seakan-akan dia sebagai paku, pasak yang ditancapkan di muka bumi, li'alla tamida bi ahliha, supaya tidak menghancurkan penduduknya, penduduk bumi tersebut, menggoncang mereka. Fa tsabbatahallahu bil jibalir rasiyat asyamikhat, ini Allah kuatkan, Allah kokohkan, Allah tetapkan yani tanah, yani bumi ini dengan gunung-gunung rasiat yang tinggi dan besar. Syamihat ay aftiwal al-irab, ini yang tinggi dan besar. Ada yang cerita yang menyebutkan riwayat gunung-gunung yang ada di bumi ini, juga ada yang mengatakan dari jannah, sungai-sungai juga demikian, seperti sungai Efrat, sungai Nil, kemudian Tigris dan sungai yang lainnya, itu dari sebagiannya dari jannah. Qala qauluhu wa asqainahum ma'an furata, dan kami beri kamu minum dari air yang segar, ai azban azban zulala atau azban zulala, yakni air yang yakni sejuk, segar, manis, tidak payau. Tahu payau ya? Yakni campuran ya, enggak jelas rasanya, enggak enak. Kemudian atau seperti air yang pahit. Nah, air yang segar, manis. Qala ta'ala, afara'aytumul ma'a alladhi tashrabun antum anzaltumuhu minal muzni am nahnu munzilun law nasha'u ja'alnahu ujajan falaula tashkurun. Nah, Allah berfirman mengingatkan supaya kita bersyukur. Apakah kamu tidak melihat air yang kami turunkan? Apakah kamu yang yang kamu minum? Apakah kamu yang menurunkannya dari langit ataukah kami yang menurunkannya? Kalau kami mau, kami jadikan air itu pahit dan getir, payau sehingga tidak enak diminum. Falaula tashkurun, mengapa kamu tidak mensyukurinya? Air yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, imma dia gali atau dia tampung dari hujan. Nah, qala qawluhu wailun yawma idzin lil mukadzibin. Celakalah pada hari itu orang-orang yang mendustakan. Ma'ama arahum Allah taala minan allati infaradallahu biha. Jadi pada Allah perlihatkan kepada mereka nikmat-nikmatnya yang dia bersendirian menganugerahkan, memberikannya kepada kita. Ini tidak ada yang memberikan, menyebabkan turunnya hujan itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itu pun ternyata manusia masih menisbahkannya kepada sesuatu selain Allah. Nah, yang lebih jelek juga dia menisbahkannya kepada dirinya. Ini kemampuan dirinya yang mengolah, ini mengatur itu semua. Ala waqtasahum biha, dan Allah telah khususkan mereka dengan air tersebut. Faqabaluha bitakdzib, tapi mereka balas, tapi mereka imbangi dari nikmat-nikmat tersebut dengan ini sikap mendustakan kenikmatan tersebut, mendustakan pula kekuasaan Allah yang beri nikmat-nikmat tersebut, hingga dia menisbahkannya apakah kepada bintang nau kada. Nah, makanya ini diingatkan oleh Rasulullah ya, bahwa orang ini menisbahkan nikmat itu kepada sesuatu selain Allah termasuk kufur nikmat. Nah, qala qawluhu intaliqu ila ma kuntum bihi tukadzibun intaliqu ila dhillin dhi thalati syu'ab la dhalilin wala yughni minal lahab innaha tarmi bi syararin kal qasr ka'annahu jimalatun sufr wailun yawma idzin lil mukadzibin hadha minal wail alladhi u'idda lil mujrimin. Inilah kecelakaan atau kehinaan, azab yang disiapkan untuk orang-orang yang mujrimin. Nah, al-mukadzibin, yang mendustakan. Ayyuqala lahum yaumul qiyamah, akan dikatakan pada ini kepada mereka pada hari kiamat nanti, intaliqu ila ma kuntum bihi tukadzibun, kembalilah, pergilah kamu kepada apa yang dulu kamu dustakan, yang kamu ingkari. Tsumma fassara dzalika biqauli intaliqu ila dhillin dzi thalati syu'ab. Kemudian Allah terangkan maknanya, yaitu pergilah, beranjaklah ke yani naungan yang memiliki tiga cabang, ai ila dhilli nari jahannam, yaitu kepada naungan dari api neraka. La allati tatamayazu min fi khilalihi thalathu syu'ab, yang terpisah ataupun yani terbit yani apa namanya terpecah dari sela-sela dilal tersebut, naungan tersebut menjadi tiga cabang, ini bercabang tiga. Ayo, qita'un minan nar, ini cabang-cabang dari neraka. Jadi neraka itu terpecah menjadi tiga bagian. Ay tata'awaruhu wa tatana wa tatanawabuhu wa tajtami'u bihi. Nah, mereka saling, artinya satu bercabang sama lain juga ya, tatanamnya ini saling berganti. Wa tajtami'u bihi, yang menyatu terkumpul padanya. La dhalilin dzalika dzil, tidak ada naungan sebetulnya daripada ini payung tersebut, naungan tersebut. aila rahatan fi, artinya tidak membuat menyenangkan, tidak membuat sejuk naungan tadi, karena dari api. Wala tumaninatan, tidak pula yakni menenangkan hati, menenangkan jiwa. Wala yughni man makatha fihi, nah tidak pula orang yang berdiam di bawahnya, yakni berteduh di bawahnya. La yughni minal lahab, tidak melepaskan dia dari lahab, nyala gejolak api tersebut. Balillah qad ahata bi, bahkan gejolak api tersebut, lidah-lidah api tersebut mengepungnya dari semua sisi. Yumnatan wa yusratan, di kanan dan di kirinya. Wa min kulli janib, dan dari semua arah. Tidak mungkin dia lepas. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah juga dalam ayat yang lain, di sini beliau sebutkan, lahum min fawqihim dhulal, mereka di dalam neraka itu punya naungan. Minan nar, dari api. Wa min tahtihim, di bawah, dari bawah mereka juga ada dhulal, ada semacam naungan, dibungkus. Lahum min jahannam mihadun wa min fawqihim ghawash, mereka di bawah, dari jahannam itu ada hamparan, dan di atas mereka ada tutup. Nah, seperti ini, payung dikatakan di sini. Wa kadzalika najzil zalimin, demikianlah kami membalas orang-orang yang zalim. Tsumma dzakara nizam syurarin nas, kemudian Allah terangkan betapa dahsyatnya kejahatan ini, jeleknya api, azab api neraka tersebut. Addal ala 'udmiha wa fadha'atiha wa su'i manzariha, yang menunjukkan kepada kita betapa besarnya dan betapa mengerikannya neraka tersebut, dan juga betapa buruknya pemandangan di dalam neraka tersebut. Seperti bahkan disebutkan oleh dalam riwayat, ketika sholat gerhana Rasulullah sampai maju mundur, ini bahkan ini mundur dari ini beberapa selangkah atau beberapa langkah, ketika ditanyakan kepada para sahabat, beliau melihat pemandangan yang sangat mengerikan, yaitu neraka dengan orang-orang yang di dalamnya. Faqala innaha tarmi bisyararin kal qasr ka'annahu jimalatun sufur, ini dia melemparkan keadaan ini gejolak-gejolak yang sangat besar seperti istana, seakan-akan itu unta-unta yang kuning. Wa yasud allati tudrabu ila launin fihi sufra, yakni kehitam-hitaman sampai ke kuning-kuningan yang ada, yakni warna kuningnya. Waliha wa hadha yadullu ala anna an-nar mudhlimatun lahbuha wa jamaruha wa shararuha, ini menunjukkan bahwa nani neraka itu gelap, yakni nyalanya bukan lagi merah seperti kita api di dunia, itu masih seper 70 dari gejolak api neraka. Paling dahsyatnya api dunia matahari, kita lihat kalau itu disebutkan, gambarkan sebagai bola api, itu bola api yang terdahsyat di dunia. Nah, itu saja sudah membakar, membuat hancur sebuah yang dilemparkan ke dalamnya, apalagi yang 70 kali lipatnya, yang sampai dikatakan lidahnya itu apinya itu bukan lagi merah seperti yang kita lihat sekarang ini, bahkan hitam kekuning-kuningan di sini. Madlimatun lahwa, gelap lahapnya, jadi nyala apinya, gejolaknya. Wajamaruha wasyuraruha, jumrahnya bara apinya ataupun lidahnya. Wa annaha sauda, yaitu bahwa api itu, neraka itu hitam, kelam. Karihatin mar'a, yang tidak menyenangkan, yang itu dilihat. Syadidatul hararah, sangat dahsyat panasnya. Nas'alullah al-afiyata minha, dan kita mohon kepada Allah untuk diselamatkan darinya. Wa minal a'malil muqarribati minha, dan juga dari amalan-amalan yang membuat kita dekat ke neraka. Wallahu a'lam bishawab. Qala rahimahullah qawluhu wailun yawma idzin lil mukadzibin, celakalah pada hari itu orang-orang yang mendustakan. Sudah seperti ini diterangkan oleh Allah, masih juga mengingkari. Tapi sesungguhnya biasanya kebanyakannya sebetulnya mereka seperti dikatakan oleh Allah, wajahadu biha wastaiqanatha amfusuhum zulman wa ulwa, mereka menentangnya, mengingkarinya untuk menutupi keadaan dirinya, padahal dia meyakini. Cuma kesombongan dan kedzaliman yang ada pada manusia itu membuat dia menolak dan mengingkari. Wallahu a'lam bishawab. Ini. insyaallah. Subhanakallahumma